Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa in astaqal hadis kitabullah wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adani Allahu wa iyyakum minnar. Ayat talabah rahimani wa rahmakumu jami'an nafarakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatannya yang banyak, zahiran wa batinan, yang zahir maupun yang batin, yang itu semuanya membuat menjadikan kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam meniti kehidupan ini. Khalifikum rahmakumullah. Adapun pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang hukum-hukum walimah. Terakhir kita membaca hadis Ibnu Umar, "Idza tu'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila salah seorang di antara kalian diundang dalam pesta pernikahan, maka hendaknya mendatanginya. Khalifatullah makumujan barakallahu fikum. Dan pada kesempatan yang lalu, dari hadis ini na'am barakallahu fikum diambil faedah wajibnya mendatangi undangan pesta pernikahan. Dan itu jika terpenuhi berapa persyaratan. Khalifatun rahmakumullah. Di antara persyaratannya adalah puasanya pihak yang diundang secara ta'yin. Dia diundang oleh sahibul hajah. Yang kedua, na'am barakallahu fikum, tidak ada kemungkaran pada enam acara pesta tersebut. Kemudian termasuk yang disebutkan adalah enam rokulafikum, pestanya itu dilaksanakan hari pertama yang wajib, adapun hari kedua, hari ketiga enggak. Hari kedua sunnah, hari ketiga makruh malan. Khalifatun rahmakumum. Wallahu a'lam bishawab. Khalifatun rahmakumum jalan barakallahu fikum. Kemudian amarakallahu fikum, pada pertemuan kali ini kita akan bahas hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan enam. Khalifatun rahmakumum. Kalau berkaitan dengan mengijabai undangannya, memenuhi undangannya, hadis pertama telah menjelaskan wajibnya dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Maka pada hadis yang berikutnya ini, na'amarakulafikum, ma'alif rahimu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang enam makanan walimah itu. Ya khalifikin rahmakumu jalan barakulafikum. Makanan walimah. Dikarenakan padanya ada sesuatu yang membuat hati kita gusar. Di mana Rasulullah SAW mengatakan syarru at-ta'am ta'amul walimah. Jelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Kan gusar ya, na'barakallahu fikum. Di sisi lain, na'barakallahu fikum syariat. Mewajibkan kita saat kita diundang untuk mendatanginya. Ya qalifitullah makumu. Makanya na'barakallahu fikum perlu ada pembahasan terkait dengan hal itu sehingga seandainya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyelenggarakannya. Jangan sampai terjatuh dalam walimah yang makanannya dicap sebagai makanan terjelek. Ya qalifitullah makumu. Bagaimana caranya? Insyaallah akan dijelaskan pada pembahasan kita kali ini. Na'barakallahu. Khalifatullah makmum. Tapi sebelumnya, na'barakallahu. Bisa dibaca dulu hadis yang sebelumnya, yang kita bahas pada waktu yang lalu. Man hafdhal hadis falyaqra. Monggo, yang hafal. Walidin rahmani wa rahmakumuh jami'an wa barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu rahimahullah, yakni al-imam bin Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jelas ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan beliau sangat ma'ruf sekali namanya dikenal para ulama berselisih dan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala namanya adalah Abu Rahman bin Sahr Ad-Dawsi Al-Yamani. Dengar enggak? Enggak dengar. Enggak tahu ini. Bermasalah ini ya. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun suhbahnya sangat pendek. Dimulai sejak selesai perang Khaybar. Beliau datang dari Yaman, hijrah ke Madinah. Qalifitullah makumum. Kisaran tahun ke-7 Hijriah na'barakallahu. Sementara Nabi alaihissalatu wassalam meninggal tahun ke-11 Hijriah. Artinya hanya kisaran 4 tahun. Tapi khalifatul rahmakumullah, sekali lagi al-ilmu fadilatun minallah. Ilmu itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini soalnya beres apa enggak? Soalnya beres ya? Enggak ada ya? Khair. Ikhwali fiddin rahmah wa rahmakumullah. Bersamaan dengan itu, beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dan itu berkat doanya Nabi alaihissalatu wassalam untuk sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sahr Ad-Dawsi Al-Yamani. Qala, beliau mengatakan. Sudah bagus. Beliau mengatakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda syarrut ta'ami ta'amul walimah. Secara susunan syarrut ta'am jadi mubtada. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Saimin amarakallahu fikum, syarat ta'am tada ta'amul walimah khobarnya, tapi boleh dibalik. Ya. Boleh dibalik na amarakallahu fikum ta'amul walimah syarat ta'am. Ya ta'amul walimah jadi apa? Jadi mubtada, syarat ta'am jadi khobarnya. Boleh. Ya kali fitrah makmujan barakallahu. Di sini ikhwan fillah rahimakumullah, hadal hadis laisa ala itlaqi. Hadis ini tidak secara mutlak bahwa semua makanan walimah itu jelek. Nah, warakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana kalau perkara yang jelek semacam itu syariat menganjurkan untuk datang? Itu kan enggak itu ya. Makanya amarakallahu fikum. Ya. Kalau dipahami secara mutlaknya, berarti semua walimah, ya, makanan yang dihidangkan itu adalah makanan yang terjelek. Syar, itu asalnya adalah amar asyar, isim tafdil. Makanan paling buruk, paling jelek, itu makanan walimah, namara kelawik. Kan gitu ya? Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahasa ini laisa ala itlaqih. Karena ini namara kelawikum diqait dengan kalimat-kalimat setelahnya. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, yumna'uha man ya'tiha minal fuqara. Dihalangi dari makanan walimah tersebut orang yang mendatangnya dari kalangan orang-orang fakir. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Dan diundang untuk makan-makan walimah tersebut orang yang enggan. Dari kalangan orang-orang yang kaya. Ikhwali fillah rahimakumullah. Wa man lam yujib da'wata. Padahal orang yang tidak memenuhi undangan. Faqad asallaha wa rasulah. Maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwali fillah rahimakumullah jami'an. Wa barakallahu fikum. Dari sini ikhwali fillah rahimakumullah. Sebagaimana kita sebutkan di atas bahwasanya namarakallahu fikum tidak semua makanan yang dibikin dalam rangka walimah itu jelek. Yang jelek adalah walimatul urus, pesta pernikahan yang hanya diundang di dalamnya orang-orang kaya saja. Ya kalibitlah makmu. Sementara orang-orang miskin, apalagi namarakallahu fikum mereka yang sangat membutuhkan, mereka diusir. Mereka dihalangi untuk datang. Ya kali fitnah entah dihalangi secara langsung. Gak boleh kesini kamu. Kamu orang rendahan misalnya. Atan amarakallahu dihalangi dengan dia tidak diundang. Ya kali fitnah makmu. Lain halnya kalau memang gak ada orang miskin. Nah amarakallahu gak ada yang diundang. Ya kali fitnah makmu dari kalangan mereka. Kondisinya orang miskin lecek di sekitarnya. Sementara yang diundang hanya orang-orang kaya. Maka makanan yang dihidangkan dalam pesta semacam itu dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebagai makanan terjelek. Namarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Karena sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, Islam itu mengajarkan muasah, kepedulian dengan orang lain. Ya kalibit rahmakumullah. Di saat orang sedang dalam kondisi senang dengan pesta pernikahan, maka hendaknya dia juga jangan melupakan kepeduliannya terhadap orang lain, terutama fuqara wal masakin. Lebih-lebih mereka amarakallahu fikum sangat membutuhkan. Misalnya amarakallahu fikum dalam sebuah kondisi di mana terjadi paceklik, banyak orang yang membutuhkan. Kalau entah makmum jangan barakallahu. Ternyata dia bikin sebuah pesta, yang diundang hanya orang-orang kaya. Padahal mampu seandainya barakallahu fikum. Kalau disertakan orang-orang miskin untuk diundang berserta mereka. Yang semacam ini biasanya barakallahu fikum dilaksanakan untuk mubaha, berbangga-bangga. Ini lihat saya. Ini lihat keluarga saya. Yang diundang ada presiden, ada menteri, ada kepala daerah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya kali fitnah makmumah. Maka ketahuilah makanan semacam itu kata Rasulullah SAW sebagai makanan yang terjelek. Nah, marakallahu fik. Kenapa syarrun itu asalnya adalah asyar. Seperti khairun, nih asalnya itu ahyar, isim tafdil. Tapi kebanyakan penggunaannya, nih digunakan dengan ucapan syarrun wa khair. Jelas ya? Ya kuali bidin rahmatullahi wabarakatuh jami'an. Wa barakallahu fikum. Akhrajahu Muslim. Nih hadis ini na'am barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fi din rahman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Dalam hadis ini na'am barakallahu fikum terdapat faedah na'am barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, annau idza kanatil walimatu yud'a ilaiha al-aghniya'u wa yutrakul fuqara'u syarat syarat ta'am. Apabila ada sebuah walimah diundang pada walimah tersebut, pesta pernikahan, orang-orang kaya sementara orang-orang miskin tidak diundang, maka makanan yang dihidangkan pada pesta tersebut berubah menjadi makanan yang paling jelek. Demikian. Ya khali fitrah makmumah. Tapi di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada satu permasalahan. Lakin hal ya'samul insanu bidzalik. Nih, sekarang. Kalau ada pesta yang diadakan semacam itu. Nih. Sahibul hajah dianggap berdosa apa tidak? Kan itu ya. Nah, jadi yang diundang cuma orang-orang kaya. Toh. Orang miskin tidak diundang. Nih. Ya khali fitnah makmumah. Berkaitan dengan pihak yang menyelenggarakan. Dengan konsep walimah semacam itu. Nih, apakah pihak yang menyelenggarakannya dianggap berdosa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza kana hunaka hajatun syadidatun lil fuqara fa innahu ya'sam." Kalau di sana fakir miskin sangat membutuhkannya. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal-awal. Di masa paceklik, banyak orang yang apa? Yang butuh. Dia mengadakan walimah yang diundang orang-orang kaya saja. Dalam keadaan tetangga kanan, kiri, depan, belakang, butuh makan karena sedikitnya bahan makanan yang sampai kepada mereka. Ya kali fitnah merahmat mujian para kelafikum fa'in huya'zam. Maka orang yang menyelenggarakan walimah dengan konsep seperti itu berdosa. Ya kali fitnah makmumah. Wa illa kalau tidak, fala ya'sam. Paling tidak na'am barakallahu fikum khilaful aula, menyelisih perkara yang seharusnya. Kan ya. Ya kali fitnah makmumah. Kalau yang seharusnya ya yang makan makanan kita orang-orang yang bertakwa. Ya. La ya'kulu ta'amuka illa taqi. Jangan sampai makan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa. Itu yang seharusnya demikian. Na'am barakallahu fikum. Ya khali fitnah rahmakmu. Diundang yang bertakwa. Apapun kondisinya. Entah miskin, entah kaya kan gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Ya. Demikian pula yang diundang kerabat-kerabatnya. Yang miskin maupun yang kaya. Kan ya. Maka kalau seperti itu dilakukan. Betul-betul akan mempererat hubungan. Ya. Antar keluarga. Ya, sehingga terpecahlah sekat misah. Ya, pada keluarganya. Dari disebabkan karena adanya na'am barakallahu fikum perbedaan enam taraf hidup. Ya, ikhwan fillah rahimakum. Karena seringnya yang munculkan enam adanya pembatas pemisah, ya. Itu ternyata na'am barakallahu dari sisi itu. Oh, ini miskin. Ini kaya. Na'am barakallahu fikum. Ya. maunya yang kaya sama yang kaya saja itu. Nih, dikumpulna karo sing miskin, gengsi dong. Nah, barakallah. Gengsi. La haula wala quwata illa billah. Nah, barakallah. Akhirnya status semacam itu jadi jurang pemisah. Jadi pemisah. Sementara syariat kita, nah, barakallahu fikum. Ya, syariat yang mengasung yang namanya ijtima'. Syariat yang mengasung untuk nah, barakallahu fikum, ya, terjadi saling muasalah, saling berhubungan. Bersatu. 6. Di atas dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan nah, barakallahu fikum karena adanya ya, kepentingan-kepentingan duniawi. Ya khalif itu rahmat rahmatmu jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Dan itu faedahnya banyak nah, barakallahu fikum. Itu terjadi ya. Nah. Sebagaimana syariat-syariat Islam yang lainnya, kayak zakat ditunaikan. Banyak faedahnya. Demikian pula ini kalau diterapkan, tidak ada pembedaan antara kaya dan miskin. Nah, barakallahu fikum. Banyak faedahnya. Ya. Husulul ulfa bainahum. Dan ini luar biasa mahalnya. Ya kan? Ulfah, keakraban di antara kita. Apalagi miskin kaya akrab. Ini na'awarakulah. Itu secara otomatis menjaga kekayaannya dia. Ya. Tapi terwujudnya ulfah itu sendiri. Itu adalah sesuatu yang paling berharga. Yang gak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Kan gitu ya. Allah mengatakan wa alla baina qulubikum law anfaqtum ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi. Allah lah yang menjadikan hati-hati kalian saling akrab. Kiranya engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam membelanjakan segala sesuatu yang ada di muka bumi agar hati-hati mereka jadi akrab. Ini tidak akan bisa. Banyak hal nah barakallahu fikum yang menjadikan kita jadi akrab. Afsu salam bisa. Ya. Yeah. Naam tahadi bisa. Termasuk di antaranya ini nah barakallahu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam syariatkan agar kita datang saat diundang. Dan berdosa kalau enggak ada satu penghalang pun kemudian kita diundang enggak datang. Dosa. Sebaliknya, orang yang datang dengan niatan amar kau menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dapat pahala. Kalau ibadah marah maka mencari para kelab. Nih, luar biasa amar kelab. Nih, makanya amar kelab para sahibul hajah, mereka-mereka yang jadi sahibul hajah. Nih, semoga amar kelabikum. Nih, kita dimudahkan. Nih. Untuk mengadakan itu, maka saya bikinlah sebuah pesta, ya, yang makanannya jangan sampai dicap oleh syariat sebagai makanan tercela. Ya, ya kalau lebih mudah makmum, ya, lakukan itu, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu perintah dari Rasulullah SAW. Aulim. Ya kali fitnah makmum, bikinlah walimah. Ya, ya kali fitnah makmum jangan perintah itu berarti kan nama masyru' ya. Ya terkait dengan hukumnya apakah wajib atau apa atau sunnah kusik nama rokulah. Yang jelas itu adalah perintah dari Rasulullah SAW. Berarti itu adalah perkara yang disyariatkan. Nama rokulah. Dan menjalankan syariat, ya kita jalankan dengan tanpa harus menjadikan perkara yang dijalankan tadi sebagai perkara yang buruk di sisi syariat. Caranya apa? Ya, kita undang semuanya. Baik yang miskin maupun yang kaya. Nawaraklaf. Dengan tanpa ada membedakan. Nawaraklaf. Ikhwali fiddin rahmatakumullah. Faedah yang kedua. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa min fawaid hadzal hadis. Wujubu ijabati da'wah ilal walimah. Wajibnya memenuhi undangan pesta pernikahan. Ikhwalifin rahimakumullah. Dan perintah-perintah yang berkaitan dengan ini itu untuk pesta pernikahan. Atau pesta-pesta yang lain, sebagian ulama tidak masukkannya. Apalagi pesta-pesta yang mengandung bid'ah. Yang tidak ada contohnya, bahkan amarakallahu fikum terkesan itu merupakan tindakan nam berbangga-bangga. Atau berfoya-foya. Seperti undangan ultah. Tahu ultah ya? Ulang tahun. Seharusnya malu lah. Amarakallahu fikum untuk bikin acara semacam ini. Wong kematian kok diperingati. Dia itu sebenarnya setiap tahun berjalan itu kan dekat dengan kematian amarakallahu. Iya. Lha kok malah diperingati. Khalifat rahmah makmujan barakallahu. Sudah gitu amarakallahu fikum dibikin acara yang macam-macam, ada pakai sebul lilin. Tahu sebul lilin ya? Tiup lilin. Ada pakai nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Jelas khalifat rahmah syariat tidak mensyariatkannya. Pesta perayaan dalam syariat na'amarakallahu fikum secara sanawi sudah ada Idul Adha, Idul Fitri. Kita disyariatkan kumpul-kumpul di situ, senang-senang di situ ya. Usbu'i ada, Jumat. Kita kumpul dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini enggak ada. Ya qalibatun hamakumullah. Sehingga namarakallahu mendatangi undangan semacam ini, mayam bagi. Lawang sing gak ana apa-apane. Misalnya namarakallahu fikum, undangan makdubah atau undangan namarakallahu fikum habis safar. Seperti safar haji, setelah haji itu na'amarakallahu fikum. Itu biasanya kan ada pesta ya, ngundang tangga-tangga na'amarakallahu fikum. Ikhwalifin rahmakumu jalan barakallahu fikum. Dan sebagian salaf termasuk bagian dari pesta yang boleh kita kita hadiri. Na'amarakallahu fikum. Ikhwalifin rahmakumu. Itu kalau misalnya ada na'amarakallahu, ada hal-hal yang mungkar yang enggak kita ijabain na'amarakallahu. Ya qalibit rahmarakum jan barakallahu fikum. Sehingga perintah terkait masalah ini itu untuk pesta walimah, pesta pernikahan. Ya qalibit rahmakum dan pesta-pesta yang lain selama itu tidak mengandung unsur bid'ah, kesyirikan dan lain sebagainya. Undangan selamatan pindah rumah. Ada enggak? Ada, sering dilakukan oleh masyarakat. Selamatan pindah rumah dengan i'tiqad biar nanti orangnya kerasan tinggal di rumah situ. Kalau semacam i'tiqadnya enggak perlu didatangi. Enggak perlu didatangi. Ya qalibat nahmu kumujan barakallahu. Undangan makan-makan di rumah. Gitu aja. Enggak apa-apa, tapi enggak wajib untuk mendatanginya. Ya qalibat nahmu makmum. Yang wajib nahmu barakallahu fikum adalah undangan walimah dengan syarat-syarat berikut. Tak bacakan lagi syaratnya. Biar nemplek nahmu barakallahu sama kita. Antum bisa lihat nahmu barakallahu itu di dalam kitab Tautihul Ahkam min Bulughil Maram Asy-Syaikh Al-Bassam. Ikhwanikum rahimakumullah. Kata beliau, wa yajibu 'alal mad'uwi ijabatuha bi umurin minha. Wajib bagi pihak yang diundang untuk datang karena berapa perkara di antaranya. Syarat-syaratnya maksudnya barakallahu fikum. Ayyu'inahu sahibud da'wati falatakunu dakwatan amatan. Dia diundang secara khusus. Ditakyin namanya. Yang terhormat, ya, Fulan bin Fulan. Ya. Nawarakallahu fikum. Di tempat biasanya gitu ya, nawarakallahu. Ada undangannya secara disebut takyin. Kalau misalnya nawarakallahu fikum undangan secara am seluruh ya anggota Ma'at al-Bayyinah semuanya diundang misalnya. Ya, maka nawarakallahu fikum bagi peserta-pesertanya ya enggak wajib. Kalau sudah ada ya sudah nawarakallahu. Ya, karena enggak takyin. Ya, jelas ya. Harus ditakyin. Qalibatun rahmakumullah. Yang kedua, Allah yakuna fi makani da'wah mungkaran. Hendaknya di tempat undangan tidak ada perkara yang mungkar. Layak diru ala izalatihi. Itu sebuah kemungkaran yang tidak mampu ia hilangkan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya ada kemungkaran, tapi dia mampu untuk menghilangkannya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka disyariatkan untuk datang. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dan ia lakukan ingkarul mungkar. Yeah. Tapi kalau enggak mampu, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka enggak boleh datang. Kali fitnah rahmatullah. Nah, min khomrin misalnya, yang ada khomrnya, al furusin muharramah atau permadani yang diharamkan, kayak permadani dari sutra, nggak boleh kan? Atau permadani yang terbuat dari kulit macan, ya, yeah, kulit binatang buas, nggak boleh. Dan amarakallahu fikum termasuk yang diharamkan. Aw awani zabin aw fiddah, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Aw aghani muharramah, nih, atau diundang dalam pesta tersebut nih biduan-biduan ya, aghani penyanyi-penyanyi. Ya qali bi rahmakum. Au ikhtilatur rijal bin nisa, campur aduk laki dan wanita. Au takunu fi hafalatis syaraf wal khuyala, atau ada dalam pesta tersebut ya, yeah, asyaraf wal khuyala, ya, yeah, nam bermega-mega dan bersombong-sombong. Nah, barakallahu fikum. Ikhari bin Nahmukmu. Au yakunu fi malihi haramun. Min riba, au riswa, au zulm. Ya, au ghiri dhalik. Berupa harta riba, harta suap, atau harta yang diperoleh dari cara kezaliman terhadap orang lain. Atau yang selain daripada itu. Kata Syahlu Basam, wa idza wujida sa'un min hadhil umur, kalau didapati sedikit pun dari perkara-perkara tadi, lam tajib da'watu bal tahrumu. Ya, yeah, maka enggak boleh na'marakallahu fikum. Ya, yeah, untuk memenuhi undangan tadi bahkan haram. Ya qalibatun rahmakum jami'an wa barakallahu. Demikian na barakallahu. Ini perkara kedua. Naam. Terkait dengan hal-hal yang na barakallahu fikum ya menjadi persyaratan wajibnya kita mendatangi walimah. Ya. Ketika kemungkaran tidak ada dalam pesta tersebut, ya qalibatun rahmakum jami'an, dan dia ditakyin, maka ada syarat berikutnya. Apa itu? Antakuna da'watu fil yaumil awal. undangannya di hari pertama. Misalnya anak barakallahu fikum, undangan apa pesta dilaksanakan selama 10 hari. Ya. Khalifatun rahmakum, ya pesta ini semacam lah anak barakallahu fikum. Yang wajib datangnya adalah hari pertama. Hari pertama. Ya khalifatun rahmakum jan barakallahu. Fa in kana fi ma ba'dahu mil ayyam lam tajib dakwah. Ya. Kalau setelahnya, maka enggak wajib nama orang mendatanginya. Fil yaumis tsani mustahabun, mustahabatun wa fil yaumis tsalits tuqra'u au tuhramu. Ya. Hari kedua masih disunahkan untuk datang. Hari ketiga dimakruhkan atau diharamkan untuk datang. Allah alam bisu. Ya qali bitullah makmum. Ya. Yang keempat, berarti faedah yang berikutnya nomor rekor, ya. Faedah yang berikutnya, Anna anna amrun nabi alaihi salatu wasalam amrun minallah. Ya. Ini nama rakalah. Bahwasanya perintah nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Khalifatun rahmakum. Di sini Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, ya, faqad asallaha wa rasulah. Ya, sungguh Allah, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Khalifatun rahmakum. Kata Syaikh Muhammad Utsaimin, wa nahnu la nara fil Qur'ani anna Allah amara bi ijabati da'wah fil walimah. Kita tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memenuhi undangan walimah. Wa innamal ladzi amara ar-rasul alaihi salatu wassalam fa yakunu amru rasuli min amrillah. Yang memerintahkan untuk datang mengijabahi undangan pernikahan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perintah rasul merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dan contohnya banyak, nah barakallahu fikum, terkait dengan perkara yang di dalam Al-Qur'an enggak ada tapi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah tersebut merupakan perintah Allah. Gitu ya. Seperti namara kelarangan kita nikah dengan bibinya istri. Atau namara kelafikum larangan nikah dengan nam keponakannya istri. Ya, itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada itu larangan nikah dengan saudaranya istri. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf dalam Al-Qur'an. Nih, khalifatun rahmakum. Maka secara independen nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am barakallahu menyebutkan termasuk na'am barakallahu fikum diharamkan adalah seorang mengumpulkan nih antara istrinya dengan keponakannya atau antara istrinya dengan bibinya. Jelas ya? Ya khalifatun rahmakum. Maka yang semacam ini kita katakan amrul rasul min amrillah. Jelas ya? Perintah Rasul juga termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, marakallahu. Kemudian dalam hadis ini kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, jawazu qarnir rasul ma'allahi fil ahkamis syar'iyah. Bolehnya menggandengkan rasul bersama Allah berkaitan dengan hukum syariat. Ya, khalifatun rahmakum syekh barakallahu. Tapi berkaitan dengan hukum qauli enggak boleh. Enggak boleh. Nah, barakallahu. Tapi punya hukum syariat, hukum syar'i, maka boleh. Banyak contohnya. Ya khalifatun rahmakum. Nggih. Seperti hadis ini. Nggih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqad asallaha wa rasulahu." Sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, amsilatu katsiratun. Ya. Ya Khalif Ibn, contohnya banyak sekali. Khalif Ibn rahimahullah. Bi khilafil umuril kauniyah al-muta'alliqah bir-rububiyah. Berbeda dengan perkara-perkara kauniyah yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yajuzu ay yuqarrina ar-rasul alaihi salatu wassalam bismillah. Naam, bi harfin yadullu ala al-ishtirak. Maka enggak boleh menggandengkan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala dengan huruf yang mengesankan ishtirak antara keduanya, enggak boleh. Ya. Yeah. Walidzalika lamma qala rajulun linnabi alaihi salatu wassalam, oleh karena itulah ketika ada seorang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu masyaallahu, nggih, masyaallahu wasyi'ta, nggih, ketika ada orang mengatakan seperti apa apa yang dikehendaki Allah dan apa yang engkau kehendaki wahai Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam menimpali ucapan tersebut aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan rububiyah. Ya, yeah, maka enggak boleh. Alhamdulillah. Tapi kalau berkaitan dengan hukum syar'i, maka banyak dalilnya. Tentu boleh. Contohnya hadis ini. Ya khalifatnah makmujan barakallahu fikum. Amal amur syar'i fa huwa katsiratun fil Qur'an. Adapun tentang perkara syariat na barakallahu fikum, digandengkannya nampak Rasul dengan Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Nah, contohnya na barakallahu fikum di dalam surat Ali Imran ayat 123. Allah Subhanahu berfirman, wa atiullaha wa rasulur rasula. Wa atiullaha war rasula. Nggih. Dan taatilah Allah serta rasulnya. Dalam ayat yang lain dalam surat 6 jin ayat 23, Allah juga berfirman, wa may ya'sillaha wa rasula. Jadi ya, karena siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah. Ini terkait dengan umurun syar'i. Atau umurun syar'iyah. Perkara-perkara syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Ya khalifiddin rahmatullahi wabarakatuh jami'an. Wa barakallahu fikum. Dengan demikian, barakallahu fikum, selesai pembahasan hadis yang ke-998. Ya, dalam kitab Fathul Jalil Ikram. Dan insyaallah kita masuk pada apa? Pada hadis berikutnya. Ya kali witnamkum. Masih berkaitan dengan 6 hukum-hukum walima. Naktaibu adal qadar. Subhanakallah. Alhamdika asyidullah ilah ilah anta. Astaghfiruka wa atufu ilaik. Tafadalu hafuwakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.